Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Sombong itu bukan sifatnya hamba. Sombong itu sifatnya Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan firman Allah dalam hadis qudsi, Al-kibriya'u ridai wal'azamatu izari faman naza'ani fihi ma qasamtuh. Dalam riwayat yang lain, khasamtuh. Kesombongan itu adalah ridaku, serbanku, kata Allah. Hah? Keagungan itu adalah sarungku, pakaian Tuhan. Siapa yang mengambil dariku, berarti aku akan pecah belahkan dia, aku hancurkan dia, kata Allah. Riwayat yang lain, aku akan musuhi dia. Maksudnya apa kok pakai pakaian apa Tuhan? Maksudnya kesombongan dan keagungan itu pantasnya pada Tuhan, bukan pantasnya manusia seperti ana dan ente. Kalau Allah itu sombong, memang sempurna. Semua miliknya, tidak terjadi kecuali dengan kehendaknya. Apapun yang diperintahkan, harus itu terjadi. Kesombongan sama Tuhan pantas. Memang zat yang sempurna. Tapi kalau manusia seperti kita sombong, apanya yang sombong? Enggak ada yang pantas ini sombongkan. Siapa yang mengambil itu sifat dariku, maka aku musuhi. Gambarannya begini dah. Jas itu pakaian manusia. Sarung itu adalah pakaian manusia. Manusia bersarung kemudian pakai jas pantas. Tapi kalau itu sarung dan jas dipakaikan kepada kera, enggak pantas. Kenapa? Itu pakaian manusia pantasnya, jangan dipakaikan kera, pedes, enggak pantas. Akhirnya lucu jadinya, masa kera pakai jas, kera sarungan. Begitulah juga, kalau Allah itu yang memakai kesombongannya, keagungannya, pantas. Itu memang zat yang sempurna, pencipta segala sesuatu. Tetapi manusia yang tidak berdaya ini pakai sifat Tuhannya, enggak pantas, sama dengan kera pakai jas. Enggak pantas. Baju presiden dibuat pakaian oleh kera. Malah presiden, ini baju kebesaran. Kok ente taruh ada di kerah, penghinaan. Begitu juga kesombongan, keagungan, ketinggian, itu hanya milik Allah. Kapan kamu ambil menjadi manusia yang sombong, menjadi manusia yang mengagungkan diri, berarti kamu mengambil sifat Allah, maka kamu berhak dimurkai oleh Allah. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.